Aku kasih selimut biru ya. Adal. Yang udah lumayan dingin. Sedingin kamu. Masno, Lili. Oh bukan. Dari apa? Kasur berkain putih, kamu. Silakan Bung MC.